gak cukup pinjemnya. Nonton mulu sayang paket datanya. Lebih baik kita iri kuota, menabung untuk kebahagiaan kita. Sampaikan mulut kata sama bojomu ikhlas.